teringat penggalan kisah cinta dulu bersamamu. Kesalahan yang kau buat begitu pun kesalahanku, hal yang wajar. Ku menunggu, ku mengharap sekiranya kau kembali. Siapa tahu kau di sana, tak berteman, tak berkasih. Telepon aku.